Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tabi khanakat yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali kepada pembahasan ya bab tentang masih fikih ibadah, di mana insyaallah hari ini kita akan membahas bab tentang perkara-perkara yang mubah, yang makruh dan yang membatalkan salat insyaallah. Tabi khafillah yang semoga Allah muliakan. Nah, kita lihat di sini. Ini ada catatan, ada tulisan al-farqu bainal mubah, al-farq perbedaan, ini perbedaan. Bainal mubah, antara al-mubah, ya mubah ya, yang dibolehkan wal makruh, dan yang dimakruhkan, dimakruhkan, yang terlarang ya, tapi tidak sampai haram begitu, tidak sampai membatalkan. Wal mubtil, dan yang membatalkan, dan yang membatalkan. Jadi beda antara yang boleh ya, kemudian yang makruh, yang dilarang, dan yang membatalkan. Apa bedanya? Minal harokati fi sholah, dari harokat-harokat, bukan harokatnya di sini, berarti gerakan, dari gerakan-gerakan fi sholah, ketika sholat. Nah, jadi gerakan-gerakan, ya gerakan-gerakan ini bisa batal, bisa yang membatalkan, bisa yang dimakruhkan, dilarang begitu ya, tapi tidak sampai membatalkan, atau bisa yang mubah, yang dibolehkan. Jadi bisa tiga perkara, yang dibolehkan, yang dilarang, atau yang membatalkan dari harokat, dari gerakan-gerakan. Jadi gerakan ini ada yang dibolehkan, ada yang dimakruhkan, ada yang membatalkan sholat begitu ya. Jadi kita akan bahas satu persatu di sini. Al harokatu min ghairi jinsi sholat, ini adalah harokat atau gerakan min ghairi jinsi sholat, selain ini, selain jenis gerakan sholat. Maksudnya adalah misalnya sholat itu ada takbir, ada ruku, ada sujud. Nah, selain itu berarti gerakan itu adalah selain ghair jinsi sholat, selain gerakan sholat. Nah, contohnya misalnya di sini ada al-harokah al-kathiroh al-mutawaliyah. Harokah, gerakan al-kathiroh, yang banyak. Jadi banyak bergerak, al-mutawaliyah, yang berturut-turut, yang berlangsung, terus-menerus, berturut-turut. Nah, misalnya dia menggaruk-garuk apa kepala, kemudian tidak lama menggaruk punggungnya, kemudian tidak lama lagi dia membetulkan pakaiannya, tidak lama lagi dia menggaruk lagi kakinya. Nah, ini gerakan-gerakan di luar sholat, gerakan-gerakan selain gerakan sholat. Nah, jikalau berlangsung terus-menerus ya, berurutan banyak, maka yang demikian ini mubtilah, ini adalah yang membatalkan, ini batal sholatnya. Jadi kalau orang banyak bergerak ya dalam satu rukun lebih dari tiga, ada pendapat yang lain. Jadi misalnya ketika dia berdiri ya, apa, bergerak ke sana kemari, misalnya garuk sana garuk sini, kemudian benerkan baju, kemudian apa lagi, terus menerus seperti itu, makin demikian membatalkan sholat ya, waliyadzubillah, ini perlu dihati-hati. Kemudian selanjutnya al-harokatul yasiroh li ghairi maslahatin, al-harokah, gerakan al-yasiroh, yang sedikit, jadi sedikit gerakan, li ghairi maslahatin, tanpa maslahat, tanpa ada kemaslahatan, tanpa ada keperluan begitu. Maka yang di sini makruha, dimakruhkan ya. Ini contohnya, misalnya contohnya adalah farqa'atul asabi wa tashbiquha. Farqa'ah ini membunyikan ya, membunyikan jari-jari, jari ya kan, misalnya apa, jari telunjuk dibunyikan begitu ya. Nah, kemudian jari jempol dibunyikan. Nah, tapi tidak terus-menerus, tidak berturut-turut, maka yang demikian hukumnya makruh. Tapi kalau berturut-turut terus menerus, maka batal, begitu ya. Kalau banyak bergeraknya batal. Tapi kalau sedikit, diam dulu, kemudiannya nanti rokat yang keduanya dia apa nama itu bunyikan lagi jarinya. Maka yang demikian dimakruhkan. Ya, baik. Yang kedua, al-iltifat biroksi awil wajhi. Al-iltifat menoleh biroks dengan kepala awil wajhi atau wajah. Nah, jadi kita menoleh ke kanan atau ke kiri, begitu ya, ke atas atau ke bawah tanpa ada keperluan. Nah, kalau terus menerus seperti itu batal. Tapi kalau tidak terus menerus, yang demikian adalah hukumnya makruh. Yang bikin hukumnya makruh kalau tidak terus menerus ya. Kalau sedikit begitu ya. Kalau gerakannya hanya sedikit sekali, misalnya dia menoleh, kemudian dia fokus lagi, nah, kemudian apa sudah lama, kemudian dia bergerak lagi seperti itu. Nah, yang demikian ini berkurang pahala sholatnya ya. Makruh yang demikian. Wallahu a'lam. Kemudian raf'ul basori. Raf'ul ini. Afwan, raf'ul basori. Ini raf'u mengangkat. Al-basor pandangan. Nah, jadi kita melihat ke atas. Kita melihat ke atas. Atau mungkin bisa jadi mata kita melihat ke pinggir, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Demikian, ini tidak membatalkan, tapi terlarang, makruh ya. Yang demikian. Allahu a'lam ya. Taib. Kemudian yang ketiga, al-harakatu al-yasirah lil maslahah. Harakah, ini gerakan, sama, yasirah, sedikit, ya. Lil maslahah, karena ada maslahat, karena ada perlu. Karena ada kemaslahatan. Apa contohnya? Misal, maka ini demikian mubah, dibolehkan. Boleh kalau ada maslahah. Boleh kalau ada keperluan. Nah, ini misal contohnya adalah hamlut tifli atau hamlul mushab, ya, membawa, ini membawa tifl, anak. Jadi misalnya membawa anak, menggendong anak, nah ini boleh. Ibu-ibu membawa anak ketika bayi gitu ya. Boleh, tidak apa-apa. Atau membawa mushab, itu boleh juga membawa mushab ya. Ini ada keperluan ya, khususnya di dalam salat, sunnah ya. Adapun salat wajib dihindari ya. Bahkan ada orang yang ulama yang mengatakan tidak boleh membawa mushab, membaca mushab ketika di dalam salat fardu ya. Adapun salat sunnah khususnya adalah salat tarawih atau qiyamul lail, maka dibolehkan ya. Ini dibolehkan ya. Baik. Ini yang pertama. Jadi membawa anak kecil atau membawa apa? Mushaf, ini dibolehkan ya, sebagaimana Nabi SAW beliau pernah menggendong cucunya, begitu ya, Hasan Husain. Kalau tuh kemudian beliau ketika bersujud cucu-cucunya ada di punggung beliau, sampai beliau lama sujudnya, sampai para sahabat menoleh, ada apa? Kenapa begitu lama? Ternyata ada cucu beliau ada di punggung beliau. Masya Allah, ini saking sayangnya beliau kepada anak kecil ya, Masya Allah. Jadi takut nanti beliau atau apa anak apa cucunya itu jatuh ketika beliau mengangkat badannya. Jadi menunggu dulu sampai turun ya, Masya Allah. Jadi beliau melamakan sholat karena anak kecil, dan juga mempercepat sholat karena anak kecil. Nabi SAW pernah mempercepat sholat gara-gara beliau mendengar anak kecil yang sedang menangis. Nah, maka beliau mempercepat sholat. Masya Allah, ini Nabi SAW sangat mencintai penuh dengan kasih sayangnya khususnya kepada anak kecil. Masya Allah. Taib. Kemudian yang dibolehkan iglaku jihazil hatib. Menutup atau mematikan jihaz, perangkat, gadget ya, hatib HP. Jadi mematikan HP misalnya. Ada masuk panggilan, kemudian kita tutup. Kita lihat, kemudian kita tutup di reject ya ininya, panggilannya, kemudian dimatikan handphonenya. Makanya demikian boleh karena ada maslahat. Ini maslahat, maka hukumnya boleh ya. Jadi mematikan handphone boleh karena di situ ada maslahat ya. Kemudian adul ayat, menghitung ayat. Menghitung ayat maksudnya misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kemudian kita mengangkat jari kita, satu. La abudu ma ta'budun, dua. Begitu ya. Nah, ini yang demikian dibolehkan ya, karena ada keperluan ya. Takut lupa dan lain sebagainya, maka dibolehkan. Kemudian yang keempat, fathul bab. Nah, membuka pintu. Ini membuka albab pintu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membukakan pintu untuk Aisyah padahal beliau sedang sholat ya. Akan tetapi membuka pintu ini ya karena rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, jadi bergeraknya sedikit begitu ya. Adapun misalnya kita kalau rumah kita besar ada dua lantai begitu ya, kita sholat di lantai dua, kemudian ada yang mengetuk pintu di lantai awal, kemudian kita turun membuka pintu, ya ini tidak, ini membatalkan sholat. Maka ya, bertahan aja dulu sampai selesai sholat sunnah, atau kita keraskan agar mereka atau yang mengetuk itu mengetahui bahwa kita sedang sholat ya. Allah alam. Demikian. Kemudian ini tanggungnya insyaallah. Nah, ini perkara-perkara yang mubtilatus shalah. Mubtilat, pembatal-pembatal yang membatalkan. Membatalkan salat. Apa saja perkara yang membatalkan salat? Ini perlu kita ketahui ada tis'ah, ada 9. Pertama, tarku ruknin aw syartin ma'al qudrah. Meninggalkan ini, meninggalkan rukun atau syarat. Ma'al qudrah padahal dia mampu untuk dilakukan, misalnya rukun, ruku misalnya, atau misalnya fatihah, dia tidak membaca al-fatihah, dia sholat sendiri tapi tidak membaca surah al-fatihah, maka batal sholatnya begitu ya. Atau dia tidak takbiratul ihram, batal sholatnya. Nah, atau meninggalkan syarat, contohnya tidak menghadap kiblat, menghadap kemana saja maka batal. Atau misalnya tidak toharoh, tidak bersuci, batal, tidak sah sholatnya begitu ya. Nah, ini yang kedua adalah tarku wajibin amdan, meninggalkan ini atau tidak melakukan ya, meninggalkan wajib, perkara yang wajib, amdan tapi dengan sengaja. Kalau meninggalkan wajib dengan karena lupa atau tidak tahu, maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja, maka yang demikian batal sholat ya. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun atau syarat, ini tidak ada amdan, tidak sengaja atau tidak sengaja. Mau lupa, mau sengaja, mau tidak, kalau dia mampu untuk melakukannya, kemudian dia lupa misalnya, tetap dia tidak sah sholatnya, begitu ya. Tapi kalau perkara yang wajib ya, perkara yang wajib, ini khusus perkara yang sengaja untuk tidak dilakukan, maka yang demikian batal sholatnya ya. Misalnya tidak tahiyatul awal, tahiyat awal. Maka ketika dia tidak tahiyat awal dengan sengaja, maka batal sholatnya. Tasbih misalnya subhanallah rabbiyal azim, begitu ya, tidak mau membaca, nah, maka hukumnya batal. Kenapa? Karena sengaja tidak meninggalkan perkara yang wajib, hukumnya batal, yang membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, ziyadah turuknin fi'liyin amdan. Ziyadah, menambah. Nah, ini menambah. Rukun fi'liyin itu rukun yang berperbuatan. Rukun perbuatan itu contohnya misalnya ruku, apalagi sujud ya, i'tidal, tahiyat akhir ya, dan lain sebagainya pernah kita bahas. Amdan dengan sengaja. Nah, misalnya ruku. Sudah ruku, kita i'tidal, kita ruku lagi. Nah, maka ini membatalkan, menambah rukun. Sujud misalnya harusnya pertama sujud ya, duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia duduk lagi, dia sujud lagi, yang demikian menambah rukun. Maka hukumnya batal dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa ya. Kalau tidak sengaja karena tidak tahu misalnya ya, nah, tidak apa-apa, lanjutkan saja begitu ya. Taib. Ini fi'li. Fi'li ini adalah rukun yang perbuatan. Tapi kalau rukun bacaan, contoh misalnya Al-Fatihah. Nah, kalau membaca Al-Fatihah, diulang misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Amin, Bismillahirrahmanirrahim lagi, Alhamdulillah, maka tidak apa-apa. Yang demikian, rukun, apa, hanya makruh saja, mungkin ada yang mengatakan makruh ya. Nah, kalau rukunnya yang berupa qawli itu perkataan, ya maka tidak membatalkan sholat. Gitu. Tapi kalau rukunnya berupa fi'li itu perbuatan, maka yang demikian membatalkan sholat. Ya Allah alam. Lanjut. Al-lahnul muhil lil makna amdan. Al-lahn, salah. Berbuat salah. Yang merubah. Ya, berbuat atau mengucapkan sebuah bacaan ya, kemudian salah. Al-muhil yang bisa merubah makna. Nah, ini makna. Yang merubah makna. Amdan. Dengan sengaja. Nah, maka yang demikian batal. Contoh misalnya. Allahu Akbar. Nah, ini. Allahu Akbar. Ini Tidak boleh. Kalau kita tahu artinya akbar ini adalah seperti yang sudah dibahas, drum-drum. Maka Allah itu adalah drum-drum. Waliyadzubillahimin. Allahumma na'udzubillahimin. Dalik ya. Maka yang demikian ini merubah warna, merubah makna. Kalau kita tahu ini maknanya ini berubah, kemudian kita lakukan itu, maka yang demikian membatalkan sholat. Ya waliyadzubillah. Hati-hati. Begitupun dalam surah Al-Fatihah dan lain-lain sebagainya. Jikalau yang demikian merubah makna, maka yang demikian batal sholatnya. Misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta, ternyata kita rubah an'amtu. Kenapa? Ya karena merubah makna. An'amta yang telah engkau berikan nikmat, an'amtu yang aku berikan nikmat. Nah, ini beda makna, maka beda beda pengucapan, maka beda makna, akhirnya batal sholatnya. Kalau sengaja begitu dan dia tahu arti dan maknanya ya, kemudian dia ucapkan itu, maka batal sholatnya. Wallahu alam. Kemudian assalamu qabla tamami sholati amdan, salam, ucapan salam, assalamualaikum warahmatullah, sebelum qabla ini sebelum tamam, sempurna, selesai atau selesai sholat. Jadi sebelum sholat selesai ucapkan salam dengan sengaja, dengan sengaja, assalamualaikum warahmatullah, padahal kita sedang ruku, batal sholatnya langsung otomatis ya. Jadi hati-hati, jangan mengucapkan salam sebelum waktunya begitu ya. Berbeda dengan tasbih, misalnya subhanallah walhamdulillah astagfirullahaladzim, boleh itu ketika di dalam sholat, tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau salam, kalau salam diucapkan sebelum waktunya, maka membatalkan sholat ya. Allah alam, demikian. Kemudian al-kalam, berbicara, jelasnya berbicara. Bahasa-bahasa kita ini tidak boleh ya. Bahasa Arab pun tidak boleh, apalagi bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan bahasa daerah lainnya tidak boleh ya, batal sholatnya otomatis. Kemudian al-harokatul kathiru al-mutawaliyah urfan, ini yang tadi ya. Al-harokah ini pergerakan atau gerakan, al-katsiro yang banyak, al-mutawaliyah yang terus menerus, urfan secara kebiasaan ya. Artinya misalnya tadi yang pernah disampaikan, garuk-garuk, membetulkan baju dan lain sebagainya, banyak gerakan-gerakan di luar jenis gerakan sholat dan itu berurutan terus menerus, makin demikian membatalkan sholat. Ini sudah dibahas ya. Kemudian yang selanjutnya al-kohkoha, kohkoha itu tertawa, terbahak-bahak, tertawa, hahaha begitu ya, hehehe, dan sebagainya, tertawa, tertawa, maka yang demikian membatalkan sholat. Hati-hati, jangan sampai tertawa. Kalau tertawa membatalkan sholat ya. Kemudian al-aqlu wasyurbu, al-aql wasyurb, yaitu makan dan minum. Nah, ini makan dan minum, ini tidak boleh ya, minum tidak boleh, makan minum, makan minum batal sholatnya, walaupun hanya permen ataupun misalnya waliyadzubillah rokok misalnya demikian, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena rokok itu masuk ke dalam syurb ya, minuman. Wallahu alam. Nah, dikecualikan ya minuman di sini dalam sholat sunat, sholat sunnah, khususnya sholat qiyamul lail. Nah, kenapa ada yang dibolehkan minum ya, sedikit minum ya, karena ya qiyamul lail ini bacaannya panjang ya, bisa sampai menghatamkan Al-Quran bagi yang mampu ya, seperti perbuatannya Khalifah Utsman bin Affan ya, beliau menamatkan satu Al-Quran dalam satu rakaat, masya Allah. Inilah ya, kata beliau, jikalolah hati seorang hamba bersih ya, maka dia tidak akan kenyang dari kalamullah, dia tidak akan merasa kenyang dari Al-Quran, masya Allah. Ini ya, Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan kita dari rasa cinta kita kepada Al-Quran ya, waliyadzubillah ya. Ikhafillah yang semoga Allah muliakan. Itu saja ya mungkin yang bisa disampaikan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat atau yang perkara-perkara yang membolehkan dan dimakruhkan di dalam sholat ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Allah alam. Qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.